kasi cinta salamu ko. Rupanya hanya kepaminan diri udah saja. Janji-janji, apa gunanya berjanji? Cinta tiada dunia nyata Hati menang

itu tanda ikatan janji palang di padang. Lain kini den raso anggan urang gironyo ragu co putih nyoci Bacaan bakan, yo di

termasuk dengan dalam kandungan jodoh dan Allah nanti tangguhkan antah kok antah kok belo surat dan tangan nan membawakan antah kok dengan